Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca tafsir As-Sa'di yang telah sampai pada surat Abasa. Ayat yang terakhir kita baca adalah ayat yang ke-10. Surat Abasa merupakan surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog atau mendakwahi para udzamaul Quraisy, sedang mendakwahi para pembesar kaum Quraisy, maka pada saat itu datanglah seorang a'ma yaitu Abdullah bin Ummi Maktum meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajari apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah berpaling dengan muka masam dan Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan halus dengan menurunkan ayat ini, yaitu abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran ini adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki, yaitu untuk mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut, maka dia memperhatikannya, mengingatnya. Fi suhufim mukarramah, dan peringatan-peringatan tersebut ada pada kitab atau lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah, ditinggikan lagi disucikan. Bi'aidi safaroh, yaitu di tangan para duta atau para penulis. Kiramim baroroh, yaitu para malaikat yang mulia lagi berbakti. Kutilal insanu ma'akfaroh, binasalah manusia. Ma'akfaroh, yaitu di sini merupakan ma ta'ajubiyah. Di sini disebutkan binasalah manusia, betapa kufurnya dia, betapa kafirnya manusia. Dan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lakafur mubin, sesungguhnya manusia itu adalah pengingkar yang nyata. Di dalam ayat yang lain disebutkan, innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Rabb-nya sangat ingkar. Maka ini adalah keadaan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia diciptakan, yaitu dari apakah manusia itu diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, manusia itu diciptakan dari setetes mani yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Faqaddarah, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia. Tsummas sabila yasarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan baginya. Tsumma amatahu fa aqbarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian jika dia berkehendak maka dia akan membangkitkannya. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka lihatlah, maka manusia melihat kepada makanannya. anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dari langit, yaitu air hujan. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa ambatna fiha habba. Maka kami tumbuhkan darinya biji-bijian. Wa 'inaba wa qabba, yaitu anggur dan qab. Wa zaituna wa nakhla, yaitu zaitun dan kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rimbun. Wa faqihatau wa abba, yaitu buah-buahan dan rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, yaitu kesenangan bagi kalian, yaitu bagi manusia dan bagi binatang ternak kalian. Maka ini adalah ayat yang ke-11 sampai dengan ke-32 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Abasa. Dan di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah hubungan ayat ini, yaitu ayat yang ke-11 sampai dengan ke-32 dengan ayat yang sebelumnya? Maka disebutkan bahwasanya, wahai Nabi, apa yang engkau dakwahkan kepada para pembesar Quraisy, kepada orang-orang kaum musyrikin, sehingga engkau berpaling, dan engkau berpaling dari seorang yang buta, maka itu adalah sebuah peringatan, baik yang disampaikan kepada mereka ataupun yang diminta oleh seorang a'ma tadi, itu adalah peringatan. Man syaa'a dzakarahna. Maka disambungnya dari ayat ini, maka barang siapa yang menghendaki ingin mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut, maka dia memperhatikannya. Ini adalah hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Wa qala rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya ajaran ini adalah peringatan. Ai haqqan inna hadhihi al-mau'izah tadhkiratun minallah. Benar, sesungguhnya ini, jadi haqqan, benar-benar ini adalah peringatan, ta'kid, penegasan bahwasanya nasihat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yudzakkiru biha ibadahu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan peringatan-peringatan yang ada di dalamnya, Allah mengingatkan hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Qur'an, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Maka sudah disebutkan di situ, di dalam Al-Quran, petunjuk, perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya. Wa yubayyina rushda minal ghayy, dan Allah telah menjelaskan, yaitu di dalam Al-Quran, ar-rush, yaitu petunjuk, minal ghayy, dan al-ghay. Di sini biasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan al-ghay, ini senantiasa bergandeng dengan ar-rusyd. Al-ghay adalah petunjuk, ar-rusyd adalah petunjuk. Sedangkan al-ghay adalah disebutkan bahwasanya ad-dhalalah ba'dal ilm atau ba'dal hidayah, yaitu dia tersesat setelah dia mendapatkan ilmu. Setelah dia belajar yang seharusnya dengan ilmu tersebut dia bisa menjadi lebih baik, bisa melakukan ketaatan, lebih tawadhu, akan tetapi sebaliknya, dengan setelah dia mendapatkan ilmu dia tersesat, dan orangnya disebut ghawi. Jadi ghawi adalah orang yang dia mendapatkan kesesatan setelah dia belajar, setelah dia mendapatkan ilmu. Fa'idha tabayyana dhalika, maka apabila telah jelas hal itu, yaitu tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang dia berkehendak mendapatkan manfaat dari peringatan yang disampaikan, amila bihi, maka dia mengamalkannya. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, bisa antum lihat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Di dalam surat Al-Kahfi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syaa'a falyu'min wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu adalah dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang dia hendak beriman, maka berimanlah. Faman syaa'a falyu wa man syaa'a falyakfur, maka barang siapa yang kufur, maka kufurlah. Maka di dalam ayat ini, kalau terputus di dalam sampai ayat ini, maka seolah-olah ini adalah pilihan. Apabila engkau ingin beriman, berimanlah. Apabila ingin kau kufur, kufurlah. Akan tetapi di dalam lanjutan ayat tersebut dijelaskan kalau maksud dari ayat ini adalah tahdid, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pilihan, bukan memilih antara kufur dan iman. Di dalam ayat yang ini disebutkan, wahadainahun najdain, dan kami telah memberikan petunjuk kepadanya dengan dua jalan. Apabila disebutkan dua jalan tersebut oleh para ulama mufassirin, yaitu asyar wal khair, mana yang dia pilih. Dilanjutan ayat selanjutnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha, dan kami telah menyiapkan untuk orang-orang zalim neraka. Jadi ayat ini adalah tahdid, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan. Maka barang siapa yang dia kufur, maka Allah telah menyiapkan, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan an-nar yang gejolaknya meliputi mereka. Maka ini adalah sebuah ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang merupakan bentuknya adalah tahdid, yaitu ancaman bagi mereka yang dia kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara mahala hadhihi tadhkirah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tempat peringatan tersebut, yaitu di mana adanya peringatan tersebut. Wa idzamiha, dan agungnya peringatan tersebut. Wa rafa'a qadraha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat kedudukannya, derajatnya, derajat peringatan tersebut. Yaitu letak dari peringatan tersebut disebutkan, fi suhufin mukarramah, pada kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atim, dan yang ditinggikan, qadaru wa rutbah, yaitu nilai dan kadarnya, nilai dan kedudukannya. Mutahharatun, yaitu disucikan, minal afaqi, dari kekurangan-kekurangan. Wa an antanalaha aydi syayatin aw yastariquha, dan disucikan dari tangan-tangan syaitan ataupun para pencuri wahyu. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala bahwasanya bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah ketika Al-Quran tersebut sebelum diturunkan. Jadi Al-Quran ketika sebelum diturunkan ada di Lauhul Mahfuz dan terjaga. Sebagaimana dalilnya adalah surat Abasa ini, yaitu ayat ke-11 sampai dengan ke-16. Disebutkan, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi'aidi safaroh kiramim baroroh. Ini dalam ayat Yang ke-11 dan 16 di sini disebutkan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Kemudian bentuk penjagaan yang kedua adalah ketika diturunkan dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebagaimana di dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Jin yaitu ayat yang ke-26 dan ke-27. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada." Yaitu dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak menampakkan, tidak memperlihatkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Illa manirtaba mir rasulin. Kecuali pada orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Yaitu kepada orang-orang yang diridhoi dari kalangan para rasul, fa innahu yasluku, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjaga yaitu kalangan malaikat di depan dan di belakang. Dan ini dipertegas di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang mustariku sam'i, yaitu para pencuri berita langit, yaitu syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah di atas langit, kemudian pingsanlah para malaikat dikarenakan saking takutnya dengan perintah tersebut, kemudian bangun, dan pada saat itulah para syaitan, mereka para pencuri berita langit ini, saling satu dengan lainnya saling bertumpuk sampai ke atas langit. Maka ada sebagian yang dia bisa mendengar berita tersebut. Ada yang sampai ke setan yang di bawahnya. Kemudian sampai ke dunia, disampaikan kepada para dukun atau tukang ramal, dan ditambahi dengan 100 kedustaan. Dan kadang-kadang ada satu yang benar dari yang didengar tersebut. Ataupun ada setan yang ketika dia mendengar perintah tersebut, maka dia terkena dengan syihabun tsaqib, terkena dengan panah api, atau yang mungkin dikalangkan dengan meteor ya. Terbakar mereka sehingga tidak sampai berita kepada syaitan yang berada di bawahnya. Maka ini adalah bentuk penjagaan yang kedua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Adapun penjagaan yang ketiga yaitu setelah Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an, "wa inna lahu lahafizun," dan kami juga yang menjaganya. Yaitu dengan cara disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, juga di dalam tafsir surat Al-Hijr disebutkan bahwasannya bentuk penjagaan tersebut adalah Al-Quran diletakkan atau disimpan di hati Rasulullah dan disimpan di hati-hati kaum muslimin, yaitu kalangan orang-orang yang berilmu. Ini adalah bentuk penjagaan setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjaga lafaz-lafaz Al-Quran dari perubahan ataupun tambahan-tambahan yang dilakukan, menjaga dari tambahan-tambahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, dan begitu juga penjagaan terhadap makna-maknanya. Maka ini adalah tiga bentuk penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran, yaitu ketika sebelum diturunkan, ketika waktu diturunkan, dan ketika Al-Quran tersebut telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutahharatun minal afaqi, yaitu dibersihkan, disucikan dari kekurangan-kekurangan. Wa an antanalaha aydi syayatin oyastariquha, atau dari tangan-tangan syaitan yang dia yang mereka ingin mencuri wahyu tersebut. Bal hiya, bahkan yaitu Al-Quran, peringatan at-tadhkirah tersebut, bi aydi safaroh, di tangan-tangan para duta, yaitu di tangan para malaikat. Wahumul malaikatu alladzina hum as-sufara'u bainallahi wa baina 'ibadihi, yaitu para malaikat yang mereka ini adalah para duta atau para penghubung di antara Allah dan hamba-hambanya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada sebagian yang menafsirkan safaroh ini adalah as-sahabah. Jadi mereka berpendapat bahwa safaroh di situ adalah sahabah. Akan tetapi yang roji, yang sahih adalah yaitu para malaikat yang mulia. Sebagaimana di dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah." Jadi yang dia membaca Al-Quran dan dia mahir, mahir dalam artian dia membaca dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, juga memahami tafsirnya, makna-maknanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Jadi ma'a safaratil kiramim bararah di sini adalah para malaikat. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi 'alaihi syakun falahu ajroni, dan yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata atau susah untuk membacanya, ada kesulitan di saat dia membaca, falahu ajroni, maka dia memiliki dua pahala. Maka ini yang roji dari pengertian safaroh adalah humul malaikat. Kiramun ay kathiril khairi wal barokati, yaitu banyaknya kebaikannya dan barokahnya. Bararatun kulubuhum wa a'maluhum, dan bararah adalah berbaktinya hati-hati mereka dan amalan-amalan mereka. Wadhalika kulluhu hifdzun minallahi likitabihi, dan ini semuanya adalah bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya, yaitu terhadap Al-Quran. Allah menjaganya dengan diletakkannya, yaitu fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi'aidi safarah kiramim bararah. Anja'ala safarah fihi ilar rusuli al-malaikati al-kirami al-aqwiyai al-atqiyah, yaitu Allah dengan menjadikan para malaikat yang mulia, kuat dan bertakwa sebagai penyampai wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Itu Allah menjadikan perantara di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya, yaitu para malaikat. Walam yaj'al lisyayatini 'alaihi sabila, dan Allah tidak menjadikan jalan bagi para syaitan untuk menjangkau wahyunya. Allah menjaga Al-Quran sebelum diturunkan, ketika diturunkan, dan setelah diturunkan sampai pada hari kiamat nanti, sampai Al-Quran ini dicabut dari mushaf-mushaf dan dari dada-dada orang yang menghafalnya, yaitu pada hari kiamat nanti. Dan juga bentuk penjagaan Al-Quran adalah dengan penerapannya di dalam kehidupan, dan ini adalah dilakukan oleh para ulama yang mereka memberikan contoh kepada kita di dalam penerapan Al-Quran di dalam kehidupan mereka. وَهَذَا مِمَّا يُجِبُ الْإِمَانُ بِهِ وَتَلَقِيهِ بِالْقَبُولِ. Maka inilah yang mewajibkan kita untuk beriman atau mengimani Al-Quran dan menerimanya dengan penerimaan. Maka kita tahu keagungan, kemuliaan, dan keistimewaan Al-Quran. Ini adalah kedudukan yang sangat tinggi dari Al-Quranul Karim. Maka mungkin pantas bagi kita atau sebagian kita untuk menangis ketika dalam usia seperti ini kita masih kesulitan untuk membacanya atau kita masih kesulitan untuk menghafalnya dengan usia kita yang sudah, mungkin ada sebagian yang sudah seperempat abad atau lebih atau setengah abad, maka harus berusaha untuk bisa setidaknya menghafalnya walaupun satu juz. Mungkin satu juz itu masih mudah ya, juz 30 itu masih bagi sebagian mungkin masih mudah. Ini bagi yang lainnya mungkin dikarenakan karena kurang usaha ataupun kurang kesungguhan mungkin terasa sulit. Setidaknya kita bisa menghafal satu juz dari Al-Quran, yaitu bagian paling mudah dari Al-Quran, yaitu juz yang ke-30. Dan ini memang butuh usaha dan kesungguhan. Dan tidak dijadikan alasan pula bahwasanya umurnya sudah tua atau sudah sulit menghafal. Maka ini sebetulnya bukan alasan ya. Bukan alasan bagi kita untuk tidak berusaha di dalam menghafal Al-Qur'an. Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa'al mim mudzakir." Maka apabila kita berusaha mungkin satu hari satu ayat dihafalkan diulang-ulang, insyaallah membekas ya. Di tengah kita usaha kita mengarahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, maka kita juga harus berusaha. Bukan berarti dengan anak-anak kita perintahkan untuk menghafal Al-Quran, kita terlepas dari kewajiban tersebut. Masih ada bagi kita kewajiban untuk berusaha menghafalnya. Sehari satu ayat, mungkin dua hari satu ayat. Apabila memang kontinu dan ada kesungguhan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Maka ini adalah kedudukan yang sangat tinggi dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya. Dijaga ketika sebelum turunnya ke dunia dan dijaga ketika turun ke dunia dan dijaga ketika berada di dunia sampai hari kiamat nanti. Walakin ma hadza abal insanu illa kufuran. Akan tetapi dengan keadaan yang demikian, yaitu dengan keadaan mulianya Al-Qur'an, agungnya Al-Qur'an yang berisi semua kebutuhan manusia ada di situ, yang manusia membutuhkan ahkam ada di dalam Al-Qur'an. Kebanyakan manusia abal insan, manusia ini enggan untuk beriman dengan Al-Qur'an. Illa kufuran, kecuali kafir mereka. Kebanyakan manusia kafir terhadap Al-Quran. Walihada qala ta'ala, dan oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutilal insanu ma'akfaroh. Ini adalah bentuk ta'ajub. Ma'akfaroh. Betap kutilal insanu, binasalah manusia. Ma'akfaroh. Sungguh mereka benar-benar atau sungguh-sungguh dia benar kafir. Linikmatillahi, kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah nikmat, salah satu nikmat Allah yang paling besar, yang dengannya manusia mengambil petunjuk. Ada di situ ahkam, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asyaddu mu'anadatahu lil haqqi ba'da ma tabayyana. Dan mereka benar-benar keras pengingkarannya kepada kebenaran setelah jelas kebenaran tersebut. Wa huwa ma huwa. Dan siapa sebenarnya manusia itu sesungguhnya? Di sini Syekh mengingatkan, wa huwa ma huwa. Dan dia siapa? Itu manusia itu siapa sesungguhnya? Huwa min adafil asya. Manusia itu adalah dari selemah-lemahnya sesuatu. Keimanannya lemah, kesabarannya juga lemah, usahanya lemah, semua ada pada manusia. Khalaqahullahu min ma'in muhin. Allah menciptakan manusia dari setetes air yang hina. Itu dari air mani. Tsumma qaddara khalqahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya. Wasawahu basyaron sawiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di dalam bentuk yang sempurna. Wa atqana qawahu adh-dhahira wal batinah, dan Allah menguatkan, mengokohkan kekuatan mereka, yaitu kekuatan dia itu manusia, adh-dhahirah wal batinah, yaitu secara zahir dan batin. Kemudian tsumma sabila yasarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi dia, yaitu bagi manusia. Yassarolahu al asbab ad-diniyah wa dunyawiyah. Jadi Allah memudahkan bagi manusia, yaitu bagi dia, sebab atau perkara urusan dunia dan dalam urusan agama. Di dalam urusan dunia pun kita mesti memilih yang nyaman, ya, yang bagus. Jalan, memilih jalan pun jalan yang bagus. Tidak kita ketika pergi ke tempat sesuatu, ke satu tempat, memilih jalan yang bergelombang. Tidak memilih jalan yang macet. Mesti carinya jalan yang nyaman, ya, nyaman, cepat. Dan begitu juga di dalam perkara agama, maka Allah telah menyebutkan semuanya. Baik itu larangan, perintah, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Maka ini ada di dalam perkara urusan dunia, di dalam urusan agama dan dunia, Allah sudah memudahkannya. Wahadahu sabila, dan Allah telah menunjuki jalannya, yaitu jalan keselamatan. Telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah telah menyebutkan di dalam hadis. Wabayyanahu, dan telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Wamtahanahu bil amri wan nahyi, dan Allah mencoba menguji manusia dengan perintah dan larangan. Ini adalah ujian bagi manusia, larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amatahu fa akbarah, kemudian Allah mematikan dia, yaitu mematikan manusia. Fa akbarahu, dan menguburkannya. Maka ini adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap manusia. Allah mematikan, dan Allah memerintahkan manusia itu ketika mati apa? Dikuburkan. Tidak seperti binatang yang kadang bergelimpangan di permukaan bumi. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, akramahu bidafni, yaitu Allah memuliakan dia, memuliakan manusia dengan dikubur. Walam yaj'alhu kasairil hayawanati, tidak menjadikan dia sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya, seperti hewan yang ketika mati allati takunu jaifuha ala wajhil ardh, yang ketika mati bangkai-bangkainya ini bergeletakan di atas permukaan bumi. Maka ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, adalah ketika manusia mati maka diperintahkan untuk dikubur. Tsumma idza syaa'a syarah, kemudian apabila dia berkehendak maka dia membangkitkannya. yaitu dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ai ba'atsahu ba'da mautihi lil jaza, yaitu Allah membangkitkan dia, membangkitkan manusia untuk mendapatkan balasan, balasan apa yang dia kerjakan ketika di dunia. In khairan fa khairun, maka apabila kebaikan yang dia kerjakan di dunia, maka yang akan dia dapatkan adalah kebaikan di akhirat. Fa in syarran, maka apabila di dunia dia melakukan kejelekan, fa syarrun, maka yang akan dia dapatkan di akhirat nanti adalah kejelekan. Fallahu wal munfaridu bitadbiril insan wa tasrifihi bihadhi tasarif, maka Allah lah yang dia bersendirian mengatur seluruh makhluk. Lam yusyarikhu fihi musyarikun, dan tidak ada yang menyertainya di dalam pengaturan tersebut. Wa huwa ma hadza la yakumu bima amarahu Allah. Dan dengan keadaan Allah yang demikian, yang dia mengatur seluruh bumi, mengatur seluruh makhluk, maka kebanyakan manusia mereka tidak menegakkan, tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Walam yaqdi ma faradahu Allah alaihi, dan tidak melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Bal yazalu muqassiran tahta talabi, bahkan manusia ini senantiasa berada di dalam keadaan sia-sia, tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebagian tafsir dari ayat surat, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang belum selesai sampai dengan ke-32, yaitu sampai dengan thumma idza syaa'a, disebutkan di sini tentang keadaan manusia, keadaan orang-orang yang dia mengambil peringatan tersebut, tentang keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bentuk penjagaan terhadap Al-Quran, dan keadaan manusia. Dan insyaAllah untuk penjelasan ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ashari, yaitu tentang permisalan apa yang beliau bawa, yaitu dari ilmu dan petunjuk, itu seperti hujan. Jadi hidayah, petunjuk, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah itu seperti hujan. Dan bumi yang menerima hujan itu dimisalkan seperti manusia. Disebutkan oleh Rasulullah, jenis bumi atau tanah yang pertama adalah jenis yang ta'ifatun tayyibatun atau naqiyatun, yang jenis tanah ini bisa menerima hujan, menahan hujan, kemudian dia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan manusia bisa mendapatkan manfaat darinya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka jenis manusia yang pertama adalah yang ketika dia mendengar petunjuk atau ilmu dari Rasulullah, itu seperti jenis tanah yang pertama. Dia bisa menerima petunjuk dari Rasulullah, bisa memahami, bisa menghafalnya, bisa mengamalkannya, dan manusia bisa mengambil manfaat darinya. Adapun jenis tanah yang kedua disebutkan oleh Rasulullah adalah ajadib. Tanah jenis ini hanya bisa menahan air. Atau jenis manusia yang kedua ini disebutkan Imam Nawawi bahwasanya itu orang yang dia hanya ketika mendengar petunjuk atau ilmu dari Rasulullah itu hanya bisa menghafal. Dia tidak bisa beristinbat, dia tidak bisa mengambil sisi hukum dari apa yang dihafal. Akan tetapi manusia masih bisa mengambil manfaat dari orang tersebut, manfaat dari yang dihafal oleh orang tersebut. Dan dua jenis ini adalah yang mahmudah, yang terpuji. Ada jenis yang ketiga, disebutkan oleh Rasulullah, yaitu qiyanun, yaitu jenis tanah qiyan, yang dia ketika menerima hujan dia tidak bisa menahan air tersebut, tidak bisa bermanfaat bagi dirinya, juga tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka jenis orang yang ketiga ini adalah ketika dia mendengar ilmu, peringatan, hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa mengambil manfaat. Dia tidak bisa menghafalnya, tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa juga orang mengambil manfaat darinya. Maka ini yang ketiga ini adalah jenis yang madzmum, yang tercela. Atau istilahnya mungkin kasarnya, mendengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak berbekas sama sekali. Ini adalah jenis yang ketiga, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang ketiga ini, dan berdoa kepada Allah semoga menjadikan kita sebagaimana jenis yang pertama dan kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.